ada. Aku tergila-gila akan indahnya cinta. Kaulah sana bidadari menghiasi syurgawi, mahadaya cintanya yang abadi selamanya. Tak lepas pandanganku terpesona indahmu, wahai jelita para cantik nan menawan pelipu hati kau. Cahaya cinta aku tergoda, terbuai asmara. Lepas pandanganku terpesona indahmu, wahai jelita paras cantik nan menawan pelipur hati kau. Cahaya cinta aku tergoda, terbuai asmara. Mahagaya cinta terbuai ku dibuatnya. Aku tergila-gila cinta. Kaulah sana bidadari menghiasi syurgawi, mahadaya cintanya yang abadi selamanya. Menghiasi syurgawi, mahadaya cintanya yang abadi selamanya.